Radio Buku, mendengarkan buku, membuka cakrawala. Live streaming dari situs radiobuku.com. Salam kami dari Pojok Alun-Alun Kidul, Patehan Wetan 3, Keraton, Yogyakarta. Katalog seni. Langsung dengan sangat hormat kami mengundang Bapak Jim Supangkat untuk memberikan kata pengantar selaku tuan rumah dari Galeri Nasional dan juga kurator serta penyelenggara dari acara ini. Kepada Bapak Jim Supangkat kami persilahkan. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Silakan Pak Jim. Bapak Ibu sekalian, para hadirin yang saya muliakan, khususnya Pak Fauzi Bowo. Malam ini kita menghadiri dua acara. Pertama adalah pra-peluncuran buku Ibu Melani dan kemudian yang kedua adalah pembukaan pameran Ri.Klim. Keduanya berkaitan. Pertama tentunya saya harus menjelaskan tentang buku Ibu Melani. Buku Ibu Melani saya kira sebagian dari kita sudah cukup tahu. Isinya merupakan foto-foto yang sangat personal, foto-foto pribadi yang tadi sudah disebutkan juga oleh Ibu Melani bahwa tidak ada niat untuk kemudian membuat sebuah dokumentasi atau membuat sebuah arsip. Betul-betul sebuah foto-foto yang sifatnya sangat personal. Dan seperti saya selalu mengkiaskan seperti seseorang yang memburu tanda tangan orang-orang terkenal. Jadi foto-foto itu selalu Ibu Melani bersama seseorang yang dianggap penting untuk membuat foto bersama. Tapi di sana kita bisa melihat kecintaan Ibu pada dunia seni rupa yang kemudian melihat seniman-seniman sebagai orang penting menurut Ibu Melani dan foto bersama. Sementara orang lain mungkin tidak melihat hal itu. Dan dari potret-potret itu bisa di foto itu bisa di akhirnya terkumpul sebanyak 45.000 foto. Tapi ini sebetulnya bukan hanya ini saja arsip Ibu Melani. Arsip Ibu Melani menyangkut juga surat menyurat dengan seniman, kemudian email, pencatatan yang terakhir yang bikin saya geleng-geleng kepala itu adalah mencatati SMS dataran. Jadi sangat ekstensif. Jadi ada niat yang begitu besar dan Ibu Melani menyebutkan bahwa ada perasaan bahwa peristiwa ini penting dan saya harus mengingat-ingat. Dasarnya hanya itu. Tapi dari kumpulan itu setelah melalui bermacam-macam diskusi, tim buku memutuskan untuk memunculkan hanya foto yang jumlahnya tentunya tidak bisa 45.000, tetapi kemudian foto-foto yang dikumpulkan Ibu Melani. Kaitannya atau makna dari buku ini menjadi sangat penting. Pertama adalah bahwa dari buku Ibu Melani kita bisa melihat munculnya dunia seni rupa di Indonesia. Apabila saya mengatakan dunia seni rupa di Indonesia adalah dunia di mana di situ ada publiknya. Publik di dalam artian publik seni rupa. Di masa-masa lalu seni rupa sangat tidak menarik perhatian orang dan publiknya relatif tidak ada. Kita pernah mengalami Pak Fauzi tahun 70-an ketika Taman Ismail Marzuki muncul ke permukaan, tetapi yang hadir seniman aja gitu. Seniman membuat pameran untuk seniman lain gitu. Publiknya tidak ada. Nah, pada arsip Ibu Melani, saya sebutkan saja arsip, kita bisa melihat munculnya publik seni rupa. Dari foto-foto itu terlihat sekali dalam analisis bagaimana publik seni rupa ini muncul. Dan makin lama makin besar dari tahun ke tahun selama 4 periode. Itu pertama, jelas sebuah tanda besar dalam perkembangan seni rupa Indonesia. Dan kedua, dunia seni rupa di masa sekarang itu menjadi sebuah semacam kesepakatan baru di dalam Global Art Forum. Di mana penilaian itu tidak lagi dilakukan oleh satu otoritas, satu dua otoritas, tetapi juga terjadi karena discussion, karena interaksi antara seniman, publik, dan institutions yang disebutkan kritik, curators, museum, dan sebagainya. Jadi kepentingan buku Ibu Melani bukan hanya dalam skala lokal di kita, tetapi juga membawa Indonesia ke sebuah struktur yang memasuki Global Art Forum. Dan saya kira itu buku Ibu Melani. Kaitannya adalah kita melihat bagaimana buku Ibu Melani yang sekarang kita identify sebagai sesuatu yang penting, itu mulai dari personal archive atau personal collections yang tadinya terkesan tidak ada artinya. Karena itu memang sudah disepakati dari awal pada peluncuran ibu buku, pra-peluncuran buku Ibu Melani, saya dan Christine Koka yang mencoba merencanakan pameran yang mirip-mirip dengan Ibu Melani. Jadi bagaimana sebetulnya sebuah personal archive, sesuatu yang dikumpulkan sangat personal, siapa tahu bisa menampilkan sesuatu yang penting. Maka dalam pameran ini, saya dan Christine Koka mencoba menganjurkan seniman untuk mencoba melihat koleksi dan data-data pribadi yang bisa digunakan untuk membuat karya. Dan di masa-masa sekarang kecenderungan itu sudah umum dilakukan, terutama dengan berkembangnya dunia internet. Orang selalu mengambil gambar sebagai footage untuk cari ide atau untuk membuat video art dan sebagainya. Dan bahkan arsip-arsip yang lain. Dan hasilnya pameran ini diikuti oleh 65 seniman dengan 70 karya. Menarik, karya-karya menarik. Dan kita akan melihat bagaimana seniman mencoba menggali foto-foto pribadi atau coretan-coretan tangan yang terkesan tidak penting ketika disusun di dalam sebuah pameran, akan menampilkan sesuatu yang sangat bermakna. Mungkin tidak sebesar seperti buku Ibu Melani, tetapi nanti bapak-bapak, ibu-ibu bisa melihat bagaimana tema ini menghasilkan karya-karya yang menarik. Dan saya kira ini mungkin juga sebuah terobosan di mana meng-create pameran itu alangkah baiknya memberikan tema dan kemudian berdialog dengan senimannya untuk meng-create sesuatu karya. Kedua acara yang saya sebutkan tadi akan segera dibuka dan tentunya saya perlu mengucapkan terima kasih kepada 65 seniman yang ikut pameran ini dengan bersusah payah. Sayang, sulit untuk, seharusnya saya memanggil satu-satu, tapi kalau 60 bisa sampai jam 9 malam nanti. Terima kasih, sampai cukup berusaha keras, karena saking kerasnya kerja, beberapa di antaranya baru datang beberapa jam lalu untuk penyusunannya. Dan sekian sambutan saya dan terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Jim Supangkat. Katalog Seni. Radio Buku, mendengarkan buku, membuka cakrawala. Live streaming dari situs radiobuku.com. Salam kami dari Pojok Alun-Alun Kidul, Patehan Wetan 3, Keraton, Yogyakarta.